الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد kita masih pada adab yang ke-12. Apa itu kemarin adab yang ke-12, Ridwan? Nah, hendaknya dia menyibukkan diri dengan mengarang, mengumpulkan atau menyusun suatu kitab. Tapi dengan syarat apa ini? Hendaknya apa Said? Syaratnya apa? Apakah semua orang diperbolehkan terjun pada hal ini? Setelah dia memiliki kesempurnaan keahlian, kemampuan ada, di antara faedah yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, seseorang menyibukkan diri dengan menyusun, mengarang, ini faedahnya besar bagi orang yang menulis itu sendiri, ya Khalifillah. Di antara faedahnya apa? Indah ya Umar, lebih mungkin terus. Apa yang lain? Yang lainnya apa? Ikra. Di antara faedah atau buah serang berkenut dengan apa? Tasnif, ta'lif. Yaitu apa? Semakin menambah kecerdasan hati, akalnya semakin cerdas, semakin tajam pemikirannya. Apa yang lainnya, Ahmad? Masa manusia kekal? Ya, menjadikan ilmunya kekal sampai akhir masa, dalam artian terus menerus dikenang sampai akhir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yang lainnya, Abu Abdul Bar. Mudah baginya untuk merujuk kembali karena itu adalah susunan dia sendiri. Ini kembali kepada masalah tadbitul hifz. Yang lainnya apa? Arin. Apa lagi? Indaga Jagaria. Memiliki pahala yang besar. Yang lainnya apa Zaid? Memperbagus apa cara dia menjelaskan. Ini juga akan terlatih. Dan kemarin juga telah kita baca ya Fani Filah sekilas nasihat Syekhuna Yahya Abidullah Ta'ala juga, bahwasanya hendaknya seorang talib maliakun tadwinuhu talaban wa talabuhu tanwinan. Ketika dia menyusun, hendaknya dia niati itu sebagai apa? Belajar. Dan ketika dia belajar, juga hendaknya dia apa? Dia menyusun. Jadi sambil belajar, sambil menyusun. Dalam artian rapikan catatan, urutkan faedah-faedah. Maka akan dia dapat ya khonifillah. Ketika masa-masa tua kalau terbentuk tersusun rapi, dia akan melihat senang hati. Ilmu yang telah dikumpulkan dan dituntut dalam jangka waktu yang tidak singkat. Karena sebagian menuntut ilmu dalam jangka waktu yang lama, ikhwani fillah, tidak ada hasil, tidak ada yang ditinggal. Baik, ditanya bi dulu, katanya mondok bi, dapatnya apa? Tidak tahu ini, tidak ada. Nah, baik, kitabnya juga tidak ada coret-coretannya. Baik, catatannya apa? Tidak ada juga, karena sudah tidak tahu kemana. Nah, baik, nah, usahakan tadwin penting, kepada kita. Nah, tadwin penting. Makanya dulu sempat. Nah, ana terheran-heran ketika di Yaman. Buku tulis Syekhani Fila di Yaman, buku tulis harganya 300. 300 itu dulu termasuk mahal. 300 kali 50 berapa? Hah? 15.000 buku tulis satu. Nah, dapat kitab, ya kitab cetakan. Nah, dapat kita cetakan Munte itu sekitar itu harganya. Jadi kita kadang kalau membeli buku tulis kayak berat. Cuma apa? Ternyata memang kalau buku tulis Yaman itu masya Allah. Nah, sampai lama itu gendelannya kuat. Nah, kertasnya juga kuat. Oh, ini rahasianya ternyata memang cocok untuk apa? Para penuntut ilmu. Gila punya ikhwan fillah. Nah, ininya sampulnya bukan kertas, sampulnya adalah apa, kayak karet plastik gitu, kayak binder yang sekarang ini yang kita binder, cuman mereka lebih lentur sehingga ditepuk-tepuk tidak pecah. Tapi masya Allah, sehingga tidak apa, tidak menyesal beli apa, beli mahal. Pernah saya ingin beli yang murah, yang ininya apa, dari kertas. Ya, setelah itu sudah pada copot-copot. Nah, sudah ditulis rapi-rapi, kalau ininya lepas kan jelek. Nah, menyesal juga akhirnya. Baik. Jadi terkadang jangan seseorang bakhil, apabila ketika memilih buku yang bagus dalam artian untuk dia jadikan sebagai catatan. Apalagi kalau sudah punya tulisan rapi, catatan bagus, jangan apa? Jangan bakhil untuk seorang memilih buku yang bagus. Nah, coba seorang punya catatan bagus, rapi, kan senang. Ya tidak? Senang ya gitu. Nah, di sekolah saja kalau seorang yang punya catatan ini kan senang. Tidak ingin untuk apa, dikilokan. Ini dulu. Nah, catatan saya sekolah masih ada. Cuman setelah ini sudah. Dari dulu kayaknya mau dikilokan. Nah, sayang. Cuman sudah tidak ada gunanya. Allah musta'an. Seandainya itu ilmu din, ya, ilmu din itu khair. Allah musta'an. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, bagi mereka-mereka yang mengenal dakwah ini sejak muda. Maka jangan sampai pengalaman kita terulang pada anak-anak kita. Kita dulu telah sia-sia waktu banyak. Seandainya kita tahu saat itu ada yang mengajari kepada kita. Bertahun-tahun kita menuntut ilmu yang sekarang kita rasakan faedahnya sedikit. Sedikit sekali. Faedah terbesar kita bisa baca, kita bisa nulis, kita bisa berhitung, ya tidak. Nah, padahal hal itu seandainya dipelajari setahun bisa. Tapi kita belajar 6, 3, 12 tahun. Belum kalau kuliah. Maka nah, kita banyak-banyak memanfaatkan waktu yang tersisa. Ini waktu yang tersisa ini kepemurahan dari Allah. Baik. Allah berikan kepemurahan kita untuk kita bisa tahu, sehingga bisa apa? Bisa memperbaiki dulu-dulu. Coba kalau seandainya Allah enggak memberikan hidayah, kita enggak tahu, kita hanya akan seperti kebanyakan manusia yang lain. Enggak tahu hakikat waktu, Tidak tahu hakikat untuk apa kita diciptakan. Nah, yang kita kejar dunia, wal'iyadzu billah. Dikejar siang malam pun, nah, tidak akan pernah dapat apa? Dapat kepuasan, karena tidak ada apa? Tidak ada akhirnya kalau yang kita kejar dunia. Ini nas dari Rasulullah SAW. Law kana ibni Adam wadiyan min dhahabin laftagha wadiyan thalitha. Kalau anak Adam itu sudah memiliki dua lembah emas, bukan hanya apa satu dua batang, tapi dua lembah berupa emas, ingin lembah yang ketiga. Terus demikian. Dan hasrat manusia terhadap dunia, sehingga banyak-banyak bersyukur atas nikmat hidayah dijaga. Nah, dan berusaha yang paling benar untuk betul-betul, nah, anak keturunan kita terjaga. Sungguh itu pengalaman pahit kita. Maka jangan sampai terulang pada apa? Anak-anak kita. Nah, kita jaga, kita banyak-banyak berdoa. Karena sekuat apapun kita mengusahakan kebaikan anak, Allah Subhanahu wa taala tetap yang apa? Yang menentukan baik buruk. Maka jangan lupa berdoa. Nah, minta kebaikan. Wa aslih li dzurriyyati. Nah, ini banyak-banyak dibaca dalam doa kita. Ya Allah, perbaikilah keadaan keturunanku. Dan dzurriyyati ini masuk apa? Bukan hanya anak kita, tapi anak, cucu, buyut, seterusnya. Kita dzurriyyah kita. Dan doa kita yang kita panjatkan saat ini, na'am, jangan dianggap, na'am, kok sudah banyak berdoa, masih anak kelihatan nakal. Jangan berpikir. Terus berbanyak doa. Mungkin, na'am, pada anak yang kita lihat belum ada hasilnya, mungkin nanti pada cucu kita atau pada buyut kita. Husnudzan billahi azza wa jalla. Na'am. Baik. Yang jelas usaha penuh dan na'am diiringi apa? Doa yang terus-menerus. Dan kita kembali kepada na'am adab yang ke-12 tentang permasalahan tasnif. Na'am. Setelah Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala menyebutkan pentingnya mengarang dan menyusun, beliau kemudian membawakan di paragraf yang ketiga, na'am, bantahan terhadap mereka-mereka yang mengingkari permasalahan ini. قال ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف في هذا الزمان على من ظهرت أهليته وعرفت معرفته ولا وجه لهذا الإنكار إلا التنافس بين أهل الأعصار. Dan di antara manusia ada yang mengingkari tasnif wa ta'lif, yaitu mengingkari na'am pembuatan karangan dan menyusun suatu kitab di zaman ini atas orang-orang yang memang apa nampak keahlian dan diketahui pengetahuannya. Jadi diingkari. Orang punya keahlian mengarang, diingkari. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Jamaah, wala wajha li hadzal inkar illa tanafus baina ahli al-ashab. Dan tidak ada na'am sisi kebenaran. Na'am la wajha. Maksudnya apa? Wajhun sahih. Tidak ada sisi kebenaran untuk pengingkaran ini kecuali apa? Kecuali sebabnya adalah apa? Tanafus baina ahlil aqsar, yaitu untuk saling apa? Saling berlomba-lomba di antara apa? Di antara orang yang sezaman. Dalam artian ada temannya atau ada alim yang lain, dia bisa mengarang kitab, dia tidak, akhirnya diingkari. Ini tentunya apa? Hal yang buruk. Ada orang yang mampu menyusun sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin, kita ikut senang. Nah, karena yang diinginkan adalah apa? Faedah tersampainya dakwah. Wa illa faman idza tasarrafa fi midadihi wa waraqihi bi kitabati ma syaa'a min asy'arin wa hikayatin mubahah aw ghairi dzalika la yumkaru alaihi Falima idza tasarrafa fihi bi taswidi ma yantafi'u bihi min ulumi syari'ati yunkaru wa yustahjan. Jika bukan karena apa? Karena saling nam berlomba-lomba, dalam artian saling nam ingin ketinggian atau ingin pengikut yang banyak atau ingin ketenaran, maka nam kenapa kok orang apabila dia mengarahkan tintanya dan kertasnya untuk menulis apa yang dia inginkan berupa syair-syair dan apa cerita-cerita yang mubah atau yang lainnya tidak diingkari, kemudian apabila dia arahkan penanya nah untuk menghitamkan kertas, maksudnya untuk menulis suatu nah tulisan yang bermanfaat pada bidang ilmu-ilmu syariat, kemudian diingkari nah dan dicegah, tentunya ini salah, menunjukkan apa? Niatan tidak benar, pengingkaran tidak punya sisi benarnya. Intinya apa? Intinya adalah hasad, dengki. Kenapa temanku itu bisa mengarang, saya tidak bisa? Akhirnya apa? Muncul perkataan di zaman kita ini sudah tidak perlu mengarang, sudah apa? Dicukupkan oleh para ulama terdahulu, kita tinggal baca. Ada peremehan, ada apa? Unsur na'am memalingkan manusia dari apa? Dari tulisan saudaranya. Hati-hati alhamdulillah. Karena terkadang seperti ini na'am adalah apa? Adalah na'am usaha iblis la'anatullah alaihi beserta bala tentaranya untuk apa? Menimbulkan persengketaan, menimbulkan hasad dan yang lainnya dari kerusakan. Makanya untuk poin ini juga Syekh memberikan taklik yang lumayan panjang alhamdulillah. Karena ini juga muncul nah, di zaman ini sebagian kaum yang apa? Yang meremehkan sisi taklif. Taim beliau katakan wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum ma tarakal mutaqaddimu lil mutaakhir. Apabila engkau ingin kaget, maka kagetlah dengan perkataan mereka. Nah, itu heran. Lebih mengheran lagi adalah perkataan mereka ma tarakal mutaqaddim lil mutaakhir. Orang-orang terdahulu tidak meninggalkan peluang bagi orang-orang apa yang datang belakangan. Jadi sudah tidak ada yang ditinggal, tidak ada yang apa yang tersisa untuk kita apa menulis. Taim, ini adalah apa kalimat yang keliru alhamdulillah. Kalimat yang akan apa akan menutup naam menutup apa semangat para penuntut ilmu, para ulama untuk apa mengumpulkan ilmu, menyusunnya. Tayyib. Wassawabu dan yang benar adalah kam tarakan mutaqaddimu lil mutaakhir. Betapa banyak nah orang-orang terdahulu nah meninggalkan hal yang butuh apa? Butuh disempurnakan bagi al mutaakhir. Tayyib. Wa in kana laisa hadza ala itlaqi. Tayyib. Walaupun yang demikian itu tidak secara mutlak, fa kaifa yuzahadu fil kitabatin nafi'ah ta'rifan aw tahqiqan aw syarhan aw ikhtisaran mimma kana ahlan lil dalik. Lalu kenapa yuzahad? Yakni apa? Diremehkan dalam artian berusaha untuk disepelekan dan dianggap tazhid, yaitu tazhid berusaha untuk na'am memalingkan merasa tidak dibutuhkan lagi dalam apa penulisan kitab-kitab yang bermanfaat, baik itu mengarang atau mentahqiq atau mensyarah atau meringkas. Karena na'am banyak ikhwanillah metode dalam apa tasnif menyusun, atau kitab yang ada terdahulu belum ada tahqiqnya ditahqiq, atau belum ada penjelasannya disyarah, atau terlalu panjang diringkas. Karena nah, manusia di setiap zaman kondisinya berbeda-beda. Nah, apabila ini muncul dari mimman kana ahlan lidzalik, dari orang yang pantas untuk melakukannya, maka nah perkara yang bagus. Wa ahlul bid'ah waz-zaygh wal ilhad yaktubuna wa yanshuruna al-kufra wad-dhalalah. Dan ahli bid'ah serta orang-orang yang menyimpang serta orang-orang mulhid. Nah, istilah ilhad, ikhwanillah, orang-orang yang nah, melakukan penyimpangan sampai derajat kekufuran biasanya. Walaupun asal bahasanya untuk setiap orang yang menyimpang. Dan biasa disematkan pada orang-orang ateis. Naam, mulhid. Dan mereka menulis, menyebarkan kekufuran, kesesatan. Min malahidatin wa zanadikatin wa rafidatin wa haddatiyin wa ilmaniyin wa hizbiyin. Mereka menyebarkan kekufuran, kesesatan berupa malahidat. Naam, yaitu paham-paham ateis. Ya, ini juga semakin lama ikhwanillah, semakin apa? Semakin tersebar. Tayin. Kemudian zanadikah, pemahaman-pemahaman kemunafikan, zindik yang jauh menyimpang dari din. Kemudian pemahaman rafidhah, salah satu firqah dari firqah syiah yang telah mencapai derajat kekufuran. Kemudian hadatiyin, tayyib ilmaniyin, hizbiyin. Ini semuanya paham-paham apa? Menyimpang. Tayyib liberal, paham hizbiyah, dan seterusnya. Fal kitabah masyru'atun fal qad tajibu fi ba'dil ahyan. Maka penulisan itu masyru', berkenaan disyariatkan, bahkan terkadang wajib pada sebagian naam keadaan. Wahia tariqatu salafina, naam, wa khalafahum, naam, taib, wa khalafihim as-salihin. Dan ini adalah jalan para salaf kita, wa khalafihim as-salihin. Apa bedanya antara khalaf dan khalfun? Sebelum kita lupa, kenapa kita baca di sini wa khalafihim dengan fathah, wa khalafihim as-salihin? Apa bedanya? Indah kabandillah, ingat. Khalaf dan khalfun, fathah dan sukun. Jangan nanti bedanya fathah dan sukun. Nah, ini sudah saya sebutkan. Kasih tak? Man yati bil jawab. Indah ya Hamzah. Nah, kalau khalafun, akhwanillah, khalafun yaitu apa? Penerus yang baik. Orang yang datang belakangan setelah zaman salaf dalam kondisi baik. Makanya wa khalafihimus salihin. Khalaf. Adapun khalfun dengan sukun yaitu penerus yang buruk keadaan. Nah, setelah zaman para salaf, penerus yang buruk. Dengan dalil ayat tadi, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahwat. Ya, meneruskan mereka generasi apa? Generasi belakangan tapi yang buruk, khalfun. Sifatnya apa? Meninggalkan salat, menyia-nyiakannya. Ini faedah lugawiyah diingat-ingat. Qala wa la yuzahad fi hadza illa wa la yuzahad fi hadza illa makhdhulun aw jahilun, atau yuzahid lebih tepat. Wala yuzahidu fi hadza illa makhdhulun aw jahilun aw rajulun shaghalathu al-malazzat war-raha an al-bahthi wat-tanqih. Naam. Dan tidaklah apa meremehkan yang seperti ini kecuali seorang yang makhdhul, yaitu seorang yang jauh dari pertolongan Allah. Al-jahil atau seorang yang jahil atau seorang yang tersibukkan dengan kesenangan dan apa kenyamanan, sibuk dengan santai-santai saja. Nah, bersantai-santai, sibuk dengan apa kenikmatan dunia, anil bahti wa tangkih, dari apa membahas. Karena membahas itu capek kan. Butuh mencari, mengumpulkan dari berbagai macam kitab-kitab induk. Wa tangkih, dan juga apa memilih-milih mana pendapat yang kuat, mana kalam yang lebih bagus, yang lebih ringkas pengertian, mana yang paling tepat. Ini tangkih. Nah, penyeleksian, pemilihan mana yang paling bagus. Wa ajaza an awisil masail, dan dia tidak mampu untuk apa? Untuk memahami permasalahan-permasalahan yang rumit. Taib al-sahib safariyat, atau dia itu adalah seorang yang suka apa? Pergi ke sana kemari. Ya, kalau kebanyakan pergi ke sana kemari memang sulit untuk apa seorang mengumpulkan dan menyusun. Taib. Sehingga apa apabila kesimpulannya tidak ada pengingkaran bagi apa seorang yang memang punya keahlian kemudian dia menyusun kitab. Karena senantiasa akan dibutuhkan dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan barokah kepada mana kitab mana saja yang dia kehendaki. Walakin yang bagi lil katibi mura'at ma yali. Akan tetapi seharusnya bagi seorang penulis untuk memperhatikan hal-hal berikut ini. Tayyib. Ada beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, yaitu ada 11 poin. Kita ambil 3 terlebih dahulu. Yang pertama, an yakuna ahlan lidzalik. Ini jelas sekali. Hendaknya dia punya keahlian untuk menulis. Kenapa? Kalau tidak punya keahlian masuk pada bab ini, afanifillah, ya hanya akan membuat apa? Membuat kekacauan. Taib, membuat kekacauan. Taib, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan mampu memberi. Ini penting. Maka butuh keahlian ini, na'am, diwujudkan terlebih dahulu. Nah, makanya para ulama, nah, mereka apa? Mereka senantiasa mewasiatkan kepada para talabul ilmi untuk apa? Adamut tasaddur qabla ta'ahul. Hendaknya dia tidak apa? Tidak tampil dulu. Tidak menampilkan dulu apa? Qabla ta'ahul, sebelum dia memiliki keahlian. Tampil terjun. Tayyib, ini akulu. Atau dia ingin menampilkan karangannya langsung. Nah, sebelum memiliki keahlian, maka jangan. Adapun pada bab ta'lim, misalnya diberi tugas untuk mengarang, diberi tugas untuk apa? Menerjemahkan. Kemudian di sana ada apa? Muallim atau ada syekh yang apa? Musyrik yang apa? Kemudian memberikan penilaian, maka ini khair. Ini mimbabi apa? Mimbabi ta'lim. Ta'in. Yang jelas, syarat pertama ini sangat penting, memiliki keahlian. Dan hal pertama yang harus betul-betul diwujudkan apa di sini, afanifillah, akidah yang benar dan apa? Dan lughah Arabiyah yang kuat. Lughah Arabiyah sangat penting. Pada bab penerjemahan begitu banyak, afanifillah, kitab-kitab yang butuh untuk disampaikan kepada umat. Kita memang bermanfaat karena terkadang tawasuk sekali dalam bab penerjemahan sehingga tujuan utama untuk menyebarkan ilmu terlalaikan, alhamdulillah. Nah, kitab Na'am Fathul Bari, kitab-kitab induk itu sebenarnya tidak pantas untuk diterjemahkan. Nah, tidak pantas untuk diterjemahkan. Baik. Tapi yang diterjemahkan kitab-kitab yang akan mengantarkan mereka untuk apa? Untuk bisa membaca kitab-kitab induk tadi. Untuk belajar di majelisul ilm. Baik. Sehingga umat takhanifillah na'am punya semangat untuk mempelajari agama yang mulia ini dengan na'am bahasa Arab. Yang kedua, itqanuhu lil kitabah. Dia mungkin untuk menulis, ya, mungkin untuk menulis. Kemungkinan dia na'am untuk penulisan itu. Maksudnya apa, afanifillah? Mau untuk perkara yang memang mau dia tulis itu dia apa betul-betul menguasainya, mungkin. Dan sampai dia menyampaikan sesuatu dalam kondisi masih ragu-ragu. Nah, karena kalau seseorang menyampaikan sesuatu yang masih ragu-ragu, masuknya dalam apa? Dalam tashkik, menimbulkan keraguan-keraguan di tengah kaum muslimin, maka ini tidak benar. Kemudian yang ketiga, an yukhlisa fi amalihi wa la yaqsudu bihi riya'an aw sum'ah. Ini tiga hal yang kita baca pada malam hari ini. Yang ketiga maknanya, hendaknya dia mengikhlaskan pada amalan dia, tidak memaksudkan riya atau sum'ah agar dilihat atau agar didengar manusia. Dan ini akhwani fillah yang paling utama sebelum seseorang melangkah pada hal-hal berikutnya. Akhwani fillah, lihat dulu, berhenti dulu sejenak, untuk apa aku menulis, untuk apa aku mengarang, untuk apa aku menyusun. Karena itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, teruskan. Tapi kalau tidak ikhlas, maka perbaiki. Nah, perbaiki. Nah, perbaiki kembali niat. Karena pada ada faedahnya seseorang bersusah payah apabila tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan apa yang mereka amalkan. Semuanya khalidillah. Didatangkan yang diamalkan ketika di dunia, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan debu-debu yang keterbangan walinya billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.